Kacau bintang berkilauan di kerling mata. Manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan hamba menanti seorang. Kau bintang berkilauan di kerling mata. Oh manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan.